sakiti aku juga pernah. Lupakan semua kisah cinta yang membuatmu merasa kau sedih sendiri menangis meratapi kisahmu itu. Namanya juga kisah cinta, kadang ada putus. Bukan berarti kamu putus harapan. Untuk semua yang merasakan kisah yang sama, mari bernyanyi lagu ini dan menghibur hati. Cinta kadang ada putus, bukan berarti kamu putus harapan. Untuk semua yang merasakan kisah yang sama, mari bernyanyi lagu ini dan menghibur hati. Rasakan yang sama.